الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله putus kayaknya ya, Mas Anam. Betul, saya nggak dengar. Halo, Afwan Sudah, nih. Ustaz. Sinyal. Udah ya? Sudah, Ustaz. Afwan nih. Ya, sinyalnya nih. Baik. Halo, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilhamdan katsira thayyiban mubarakan fi. Mubarakan 'alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita syarh sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang qiyas yang dijadikan oleh ahlul kalam untuk menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, dan menakwil sifatnya Allah sesuai dengan akal mereka. Tapi kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Talbisul Jahmiyah, wa kanu ya'ni salafa wala imma yastamiluna al-qiyas al-aqli ala nahwi alladhi warada bihi al-Qur'an fil amsal allati darabahu Allah ta'ala lin-nas. Kata Syekhul Islam, dulu para imatus salaf ya, mereka menggunakan qiyas al-aqli ya, semisal apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dari permisalan-permisalan ya. Dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an Allah memisalkan kondisi dan keadaan ya. Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan ya'tiha rizquha raghadan min kulli makanin fakafaran bi an'umillah fa'adzaqaha Allah libasal khawfi wal ju' bima kanu yasna'un. Dan kami permisalkan sebuah negeri yang negeri tersebut tadinya penuh dengan ya kedamaian, dengan rezeki yang datang dari Allah, tetapi ketika negeri tersebut mereka mengkufuri dari nikmat yang Allah berikan kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada mereka dan mengadab dari apa yang telah mereka lakukan. Ini di antara hal dan bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermisalkan agar seseorang itu tidaklah menjadi seperti penduduk negeri tersebut yang mereka diberikan nikmat oleh Allah, yang mereka diberikan rezeki oleh Allah, kemudian ya mereka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah menyebutkan semisal ayat dalam Al-Qur'an, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu bagikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Ya, di mana ketika manusia diberikan akal oleh Allah, ya kemudian mereka diberikan pendengaran, mereka diberikan penglihatan, kemudian pendengaran dan penglihatan tersebut tidak mereka gunakan untuk taat kepada Allah, maka Allah permisalkan mereka seperti binatang. Kenapa? Ya, mereka dipermisalkan seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Binatang tidak diberikan akal oleh Allah. Tidak ada Al-Quran atau ayat Allah yang diturunkan khusus kepada binatang. Ya, berbeda dengan keadaan manusia, yang mana manusia diberikan akal oleh Allah, diturunkan kepadanya Rasul, ya, kemudian diturunkan kepadanya Al-Quran, tetapi keadaan dan kondisi mereka terkadang lebih jelek daripada binatang. Ya, binatang terkadang ya dengan naluri kebinatangannya dia tahu sesuatu yang bisa memudaratkan dia. Ya, seekor kambing itu tidak akan pernah mau keluar dari kandangnya ketika musim hujan. Karena tahu itu akan memberikan mudarat kepadanya. Tapi manusia yang mereka diberikan akal oleh Allah, diberi diturunkan kepadanya Al-Qur'an, justru yang mereka berlari menuju kepada kehancurannya. Nah, permisalan-permisalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan para imamus salaf mereka menggunakan kias-kias seperti ini, kias-kias akali, ya, untuk memudahkan seseorang memahami sebuah permasalahan yang telah datang dari Al-Qur'an, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan ya untuk manusia. Baik. Kemudian ya, Al-Qur'an baik, setelahnya baik, finnas Al-Qur'an min kulli mathali wa bayyana laqis aqliya al-maqbulah bil aql as-sarih min al-maqalib al-ilahiyah wal maqasid ar-rabbaniyah. Ya, dan Al-Qur'an juga menjelaskan aqiyasah timbangan akal yang diterima ya dengan akal yang sharih, yang itu dituntut untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenal daripada maksud-maksud syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberikan qiyasan orang-orang yang mereka beramal dalam keadaan tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian Allah jadikan faj'alnahu haba'an manthura, kami jadikan mereka bagaikan debu yang berterbangan, ibarat seseorang melakukan perjalanan safar ya, yang dia membawa satu karung dari tanah ataukah pasir. Dalam perjalanan dia membawa pasir tersebut ya ke sebuah tempat tujuannya dengan lelah capek, ya ternyata ketika tiba di tempat tujuannya maka ya tidak akan bermanfaat sama sekali apa yang dia bawa tersebut dengan susah payah dan berlelah-lelahan. Demikianlah ya ibarat orang-orang yang mereka hari ini beribadah kepada Allah dalam keadaan tidak mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, kecapean, keletihan, kelelahan, dia sujud ruku beribadah kepada Allah, tapi kelak di yaumul qiyamah tidak akan ada manfaat sedikit pun. Nah, kalau seandainya kias-kias seperti ini, permisalan-permisalan seperti ini untuk mengenal ya agama, mengenal maksud daripada tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariat ini, maka itulah hal yang dibolehkan. Fal hasilu annal qiyasa idza adal istimaluhu fi masail tauhid wal aqaid ila ta'til ya wa nafi ma athbathahu Allah wa rasuluhu fa inna hadha la yajuz bal yajib ikhrajuhu min ad-din wa ala hadha salaful ummah wa immatuha fa mutafiquna ala hadha. Kesimpulannya, kalau seandainya kias yang digunakan oleh sebagian orang ya di dalam permasalahan tauhid ataukah dalam permasalahan akidah dengan maksud dan tujuan untuk menta'til dari sifat Allah, menolak dari sifat Allah, ataukah menafikan dari sifat Allah apa yang telah Allah tetapkan dan Rasul tetapkan, maka kias yang seperti ini tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan. Bahkan wajib ya orang-orang yang mereka menolak sifat Allah dengan kias mereka itu dikeluarkan dari agama. Dan berjalan di atas itulah para imamatus salaf yang mereka sepakat di atas perkara ini. Bagaimana bentuknya? Mereka menggunakan kias di dalam permasalahan asma dan sifat Allah. Ini sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang permasalahan nuzul ataukah tentang permasalahan al-istiwa, di mana mereka menolak sifat zahir dari sifat istiwa, menolak dari sifat zahir nuzulnya Allah Subhanahu wa taala dengan akal mereka, ya mereka menggunakan kiasan-kiasan, ya kalau seandainya Allah beristiwa di atas arasy, maka arasy lebih besar daripada Allah, adalah kalimat-kalimat yang sangat sering kita sampaikan dalam kajian kita. Inilah hal-hal yang tidak dibolehkan digunakan kias dalam masalah ini, karena syarat daripada kias ada sisi alaqah baina usul wal furu, sementara tidak ada sisi kesamaan antara sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Maka ketika tidak ada sisi kesamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk, tidak boleh seseorang memahami sifat Allah Rabbul Alamin dengan kiasan-kiasan al-aqliyah. Nah, dan perkara yang kedua, hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, seseorang bisa menetapkan sesuatu ataukah dia menafikan sesuatu ketika sesuatu itu dia lihat dengan mata kepalanya. Atau yang kedua, ya sesuatu tersebut dilihat oleh seseorang yang kemudian seseorang itu mengkhabarkan kepadanya. Atau yang ketiga, tidak ada sesuatu apapun yang melihat, tidak ada seorang pun yang melihatnya, tetapi ada sesuatu yang menyerupai perkara tersebut. Maka manusia bisa dia menggambarkan dengan akalnya. Manusia bisa menentukan dengan akalnya. Dan sementara tidak ada satupun makhluk Allah yang melihat Allahu Rabbul Alamin. Iya, dan begitu juga tidak ada satupun dari antara orang-orang yang paling terbaik di muka bumi ini yang melihat Allah Rabbul Alamin. Dan yang ketiga, tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Maka ketika tidak ada tiga hal ini semuanya, maka tidak boleh seseorang kemudian menimbang sesuatu dengan akalnya. Ketika Allah mengkhabarkan Allah punya tangan, oh bukan tangan, itu maksudnya kekuatan. Apakah ente pernah melihat Allah? Atau ente pernah mendengar orang yang pernah melihat Allah? Atau ente pernah mendapatkan sesuatu yang semisal dengan Allah? Nah ketika hal ini, sesuatu yang ya ta'adzar bihil insan, sesuatu yang manusia tidak akan mungkin bisa mengetahuinya, maka tidak ada jalan baginya kecuali dia menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan, dan dia menyerahkan kaifiahnya kepada Allahu Rabbul Alamin. Demikian yang telah datang dari para imamatus salaf, di antaranya dari Imam Az-Zuhri rahimahullah, wa alallahil bayan wa rasul balagh wa alaina taslim. Allah yang menjelaskan agama ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikannya, dan ya kita hanya cukup menerimanya. Bisa difaham ya? Baik. Kemudian qauluhu, yaitu ucapan al-Imam Barbahari, wala tadribu lahul amtha, dan jangan mereka ya memisalkan dengan permisalan-permisalan ya dalam mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yasin rahimahullah, filisanil Arab darbu ya as-sifah. Ad-darbu itu artinya adalah sifah. Taib, wa darbu as-sinf min al-asya, yaitu jenis dari sesuatu perkara. Taib, itu artinya ad-darb. Taib, ya seperti ayat yang saya baca tadi, daraballahu mathalan qaryatan. Allah permisalkan ya sebuah negeri dengan sifat begini dan sifat begitu. Jelas ya mana dari ad-darb. Wa yuqal hadza man daraba dzalik ay man nahwahu aw sanafahu wal jama' durubun. Jadi katakan man daraba dzalik siapa yang seperti itu, maksudnya siapa yang menyerupainya, siapa yang mensifatinya yang sama seperti hal tersebut. Itu diantara arti di dalam bahasa Arab makna dari ad-darb. Taib. Wa daraballahu mathalan ay wasafa wa bayyana. Allah Subhanahu wa taala mensifati sesuatu atau menjelaskan sesuatu. Wa qauluhum daraba lahul mathal bikadha. Ya, qauluhum daraba lahu mathal bikadha. Ya, dia mensifati perkara tersebut dengan permisalan yang seperti ini. Innahu ma'nahu bayyana lahu darban minal amsal. Maksudnya dia menjelaskan sesuatu dengan permisalan-permisalannya. Jelas ya? Ini dari sisi bahasa apa maksud dari darab. Ya, wala tadribul amsal, maksudnya jangan kau permisalkan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan permisalan-permisalan yang itu merupakan permisalan makhluk yang tidak ada alaqah antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Wa qala Ibnu Athir fi kitab Nihayah, darbul amsal i'tibaru syai' bi ghairihi wa tamthiluhu bihi. Ya, darbul amsal itu maksudnya seseorang menyerupai sesuatu dengan selainnya. Ya, menyerupai sesuatu dengan selainnya. Baik. Kemudian wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi Ilamul Muwaqqi'in, fa innaha tashabush syai' bi syai' fi hukmihi wa takribul ma'qul minal mahsus aw ahdul mahsusain minal akhar wa tibaru ahaduhuma bil akhar. Baik, perhatikan kata Ibnu Qayyim rahimahullah apa maknanya darbul amsal. Perhatikan, darbul amsal adalah fa innahu ya tushabbihu bisyai, seseorang menyerupai sesuatu dengan sesuatu. Fi hukmihi, pada hukumnya. Faham ya? Pada hukumnya. Kita permisalkan antara khamar dengan putau. Bisa nggak kita permisalkan dalam hukum? Bisa, karena ada sisi keserupaan di sini. Sama-sama memabukkan. Sama-sama menghilangkan akal. Sama-sama fly ya, istilahnya ya, fly ya. Ya. Sedikit terputus ya. Iya Mas Anam, terputus. Baik. Ya, kita lanjutkan. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ustaz, ini sedikit putus-putus, Ustaz. Mungkin disuruh keluar dulu, baru masuk lagi. Ustaz, ya. Ya, coba saya WA dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ah, saya agak putus-putus, Ustaz. Halo? Halo, Ustaz. Kita lanjut. Suaranya udah jelas. Masih putus-putus. Sekarang udah, Ustaz. Sudah jelas ya, ini sudah keluar edge-nya nih. Edge sudah keluar apa 4G. Baik, Ustaz. Kita lanjut ya. Alhamdulillah, insya Allah ya. Bagi lancar, alhamdulillah. Pas nggak lancar ya, beginilah sabar. Baik, jadi kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, takribul ma'qul minal mahsus. Terkadang sesuatu itu dimisalkan agar akal kita itu bisa mudah mencerna dari apa yang kita mahsus, apa yang kita bisa lihat. Ya, Rasulullah mengkhabarkan bahwasannya besarnya gigi penghuni neraka kelak yaumul qiyamah sebesar gunung Uhud. Jadi tergambarkan, oh sebesar ini besarnya. Ya, Rasulullah mengkhabarkan ya pintu surga itu luasnya perjalanan dari ini menuju kepada tempat ini. Ya, ini yang merupakan takribul ma'qul minal mahsus. Itu bisa untuk kita permisalkan karena surga itu makhluk. Surga itu makhluk. Dan apa yang ada di dunia itu juga makhluk. Walaupun tidak akan ada permisalan ya mi'ah bi-mi'ah 100%. Cuman takribul faham. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifatnya, apakah Allah Subhanahu wa taala, apakah Rasulullah pernah permisalkan Allah begini dan begini? Pernah atau tidak? Tidak ada. Ya, tetapi Rasulullah mengkhabarkan sifat Allah begini, sifat Allah begini. Dan para sahabat menerimanya. Ya, sementara perkara-perkara yang itu bisa dicerna dengan akal supaya dia lebih mudah untuk memahaminya, Rasulullah menyebutkan apa yang ada di dunia ini. Dari jarak, dari besar. Ya. Ya seperti nanti di yaumul qiyamah ada seorang pelacur diadab dalam neraka, itu ibarat seperti tanur tempat panggangan roti dimasukkan dia ke dalam tempat tersebut, bisa dipermisalkan karena dia makhluk dengan makhluk. Tapi Allah Rabbul Alamin tidak bisa dipermisalkan dengan makhluk karena sesuatu yang laisa kamitsli syai'un. Maka apa yang kita ketahui ketika Rasulullah mengkhabarkan sifat-sifat Allah, tidak pernah Rasulullah membuat permisalan-permisalan. Ya, oh sifat Allah tangan, oh sifat maksud tangan adalah begini dan begini dan begini. Gak ada dipermisalkan oleh Nabi. Tapi Rasulullah menyebutkan, apakah Rasulullah tidak tahu? Ya, sesuatu yang harus dijelaskan. Bukan Rasulullah tidak tahu. Kalau Rasulullah tidak tahu, Allah yang Maha Tahu akan mengingatkan kepada Rasulullah. Tapi di sini adalah bentuk keimanan untuk kita semuanya, agar kita menerima ayat-ayat tentang sifat Allah, dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, itu dengan penerimaan. Sebagaimana? Zahirnya. Jelas ya? Wa ahadun mahsusain minal akhar. Atau sesuatu yang mahsusain, dua yang sesuatu yang bisa dipegang, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa diraba, antara satu dengan yang lainnya. Itu boleh berlaku darbul amsal pada sifat-sifat makhluk. Jelas ya? Makhluk dengan makhluk. Minuman khamar yang ada di dunia dengan minuman khamar yang ada dalam surga. Pohon yang ada di dunia dengan pohon yang ada dalam surga. Ya, kalau pohon di dunia kita harus naik tangga ya, atau sesuatu yang lainnya untuk memetik. Nah, di sana pohon dalam surga, pohonnya itu rendah. Bisa mudah untuk kita petik. Dipermisalkan. Karena ada sisi kesamaan di dalamnya. Taib. Falhasilu ma taqaddam. Anna darbul mithal wal qiyas. Ya, dari kesimpulannya apa yang telah lalu, bahwasannya darbul amsal itu sama seperti kias. Dan rinciannya sama seperti kita merinci alama sabaqo at-tafsil fihi. Sama seperti kita merinci dalam permasalahan kias. Taib. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi talbisil jahmiyah wal qiyasah al-aqliyah wa ya amsal madrubah. Kias secara akal itu maksudnya adalah amsal al-madrubah. Taib kallati tusamma aqyasah mantiqiyah. Atau amsal madrubah itu didamakan oleh orang-orang ahlul kalam sebagai aqyasah al-mantiqiyah. ya, wa barahinil aqliyah, dan dia merupakan burhan, ya, bukti-bukti secara akal. Wa nahu dzalik, atau yang semisalnya. Istakhadamu salaful ummah wa immatuha minha fi haqqillah subhanahu wa ta'ala ma huwa alwajib wa huwa ma yatadammanu nafyan wa itsbatan bi tariqil ula. Dan para aimatus salaf, mereka menggunakan tentang aqiyah mantiqiyah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apa yang itu merupakan wajib bagi Allah. Apa maksudnya? Ya, misalnya kita menetapkan adanya Allah. Adanya Allah itu bisa secara fitrahnya manusia, ya, bisa secara akal manusia. Bagaimana seseorang menetapkan haknya Allah, adanya Allah secara logika? Ketika sebuah kapal yang ukurannya 100 meter kali 100 meter, yang dia merupakan benda yang cukup kecil dibandingkan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, tidak akan mungkin secara akal dan logika, kapal yang sebesar itu ukurannya, tidak ada yang mengemudikannya. Kalau seandainya pun dia tidak punya awak, tetapi ada yang membuat kapal tersebut, dan ada yang mengatur akal tersebut. Nah, kalau seandainya itu cuma sebuah kapal, ya ukurannya itu cukup kecil dibandingkan bumi dan langit, harus ada yang menciptakan, harus ada yang membuat, dan harus ada yang mengatur, maka tidak mungkin secara akal sehat dan logika, langit dan bumi yang matahari di terbit pada waktunya, tenggelam pada waktunya, ya, dan kemudian dia pas di atas kepala kita, ya, dan lain sebagainya, tidak ada yang mengatur, ya, gak mungkin. Ini sesuatu yang gak mungkin sekali. Ya, maka kias-kias yang seperti ini boleh kita gunakan. Ya, kias-kias yang itu dibangun dengan aqiyasa al-mantiqiyah. Ya, seperti orang-orang ahlu filsafat menetapkan adanya Allah, atau Allah itu satu, dengan dalil tamanu. Dalil at-tamanu. Apa itu maksudnya dalil tamanu? Ketika ya di dalam sebuah daerah ada Tuhan, dua Tuhan. Ya. Nah, ketika keinginan dua Tuhan tersebut, ini ya, bahasa ilmu orang filsafat ya. Ya, bahasa ilmu orang filsafat untuk menetapkan adanya Allah. Taib. Bahwa Tuhan itu satu. Kalau seandainya dalam sebuah daerah, kedua keinginan Tuhan tersebut terjadi. Tuhan A menginginkan hujan turun. Tuhan B juga menginginkan turun hujan. Maka ada sisi sifat ketuhanan, karena yang namanya Tuhan sesuatu yang keinginannya itu pasti tercapai. Karena dia memiliki kekuatan dan kekuasaan. Taib. Nah, seandainya misalnya ada Tuhan tersebut dalam satu daerah, yang satu Tuhan menginginkan hujan, yang satu Tuhan tidak menginginkan hujan. Maka ketika terjadi hujan, Tuhan yang menginginkan hujan itulah yang dianggap sebagai Tuhan. Sementara sesuatu yang tadinya keinginannya tidak tercapai, maka dia tidak terpenuhi syarat menjadi Tuhan. Nah, begini orang-orang filsafat, mereka menggunakan akal mereka dalam tamanu, dalam menentukan adanya Allah, adanya Tuhan, atau Tuhan itu adalah satu. Ya, walaupun kita nggak perlu memakai dalil-dalil seperti itu, ada dalil akal yang lebih sehat dibandingkan yang kita sebutkan tadi. Taib, ya. Bahwa wajib wa ma yatadamun nafyan wa itsbatan bi tariqil ula. Nah, begitu juga kita menetapkan sifat-sifat Allah dengan akal, yaitu dengan menafikan dan menetapkan sifat bagi Allah. Kalau kita melihat ayyuhal ikhwan wa rahimakumullah, dari penjelasan para ulama kita, sifat Allah dibagi menjadi dua. Ada sifat al-khabariyah al-mahdhah, ada sifat al-khabariyah al-aqliyah. Apa itu sifat al-khabariyah al-mahdhah? Sifat-sifat Allah yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, yang itu tidak bisa ditimbang dengan akal. Yang mana seseorang itu wajib untuk menerimanya. Apa itu? Pengkhabaran tentang as-saq, pengkhabaran tentang yad, ya, pengkhabaran tentang asabi', jari jemari. Ya, ini sesuatu yang tidak akan mungkin bisa digunakan akal di dalam memahaminya. Karena kalau kita memahami itu dengan akal, nanti akan menjadikan bagi manusia, ya, jari jemari itu adalah anggota tubuh. Maka tidak bisa dia bermain logika dan akalnya di situ. Murni di situ dia untuk turut menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dari sifat-sifat al-khabari al-mahab. ada sifat-sifat Allah yang sifatnya adalah al-khabariyah al-aqliyah. Apa misalnya? Allah maha berilmu. Allah maha kuasa. Allah itu kuat. Allah itu menciptakan. Allah itu maha apa lagi? Maha perkasa. Dan itu bisa ditimbang dengan akal manusia. Ketika manusia yang lemah, dia memiliki ilmu, itu merupakan sifat yang sempurna bagi dia, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih berhak untuk disifati dengan sifat ilmu. Ketika manusia memiliki kekuatan, ya, dan itu merupakan sifat yang sempurna baginya, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih berhak lagi untuk disifati dengan kekuatan. Ketika manusia memiliki sifat mendengar, melihat, dan itu merupakan bagian kesempurnaannya, maka Allah lebih berhak untuk ya ditetapkan Allah maha melihat dan Allah maha mendengar. Nah, sifat-sifat seperti ini tidak ditolak oleh orang-orang Asy'ariyah karena itu adalah al-khabariyah al-aqliyah. Secara logika masuk. Allah itu dari Al-Quran dan Sunnah. Apa Ustaz? Sedikit putus-putus Ustaz. Dan tidak ada akal di situ memahami apa dan yang jelas tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Yang jelas jari jemari Allah tidak sama dengan jari jemari. Nah, putus-putus ya. Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah lancar. Sekarang gimana? Sudah jelas? Sudah Ustaz. Sampai mana tadi putusnya? Tadi sudah tersambung lagi dengan cepat Ustaz. Jadi yang terputus tadi menyambung dengan cepat ya. Okay. Jadi sudah difahami sifat al-khabariyah al-aqliyah dengan sifat al-khabariyah al-ba'at. Jelas ya? Nah, orang-orang Asy'ariyah mereka menolak sifat al-khabariyah al-ba'at karena tidak masuk akal mereka. Adapun sifat al-khabariyah al-aqliyah mereka terima. Mereka terima karena itu sesuai dengan akal dan logika mereka. Lianna Allah Ta'ala wa ghairuhu la yakunani mutamathilan fi syai' min al-asya' la fi nafi wa la fi itsbat. Baik. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selain Allah itu semuanya adalah makhluk. Jelas ya? La yakunani mutamathilan fi syai'. Tidak ada sisi kesamaan sedikit pun dalam sesuatu apapun. Ya, tidak pada penafian dan tidak ada pengadaan isbatan. Maka jangan sekali-sekali seseorang menetapkan sifat Allah yang kemudian dia kiaskan dengan sifat makhluknya. Dia permisalkan dengan sifat makhluknya. Bisa difahami ya? Ila anqal sampai ucapan beliau fa'amma ma yaf'alu tawa'if min ahlil kalam min ikhtiqal al-khaliq wal makhluqat tata qiyas aw tamthil yastawiyani fa hada min asyirk wal adl billah wa min dhulm wa darbul amsal lillah wa min al-qiyas wal kalam alladhi dhamahu as-salaf wa abuhu. Sampai kepada ucapan Syekhul Islam, adapun yang dilakukan oleh sebagian tawaif ahlul kalam dari memasukkan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya ya dengan timbangan qiyas atau timbangan yang tamthil yastawiyat ya yang menyerupai memisalkan antara Allah dengan makhluknya. Paham ya? Seperti yang sudah sering kita sampaikan. Ya kalau Allah punya kalau Allah bisa berbicara, maka nanti Allah itu punya lidah, nanti Allah punya gigi, nanti Allah punya pipi, maka ini enggak mungkin Allah disifati dengan sifat seperti ini, maka bagaimana kita ta'til, Allah tidak berbicara. Nah, sementara dalam Al-Quran, Allah menyebutkan, Allah berbicara. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, Allah berbicara. Kemudian mereka menta'wil. Maksudnya, Allah berbicara dengan kalam nafsani. Allah tidak berbicara dengan huruf dan suara, tapi kalau Allah ingin menyampaikan sesuatu, Allah akan memperagakan sesuatu tersebut. Jibril memahami, oh maksudnya diperintahkan sholat, perintah puasa, dan lain sebagainya. Mereka ingin mensucikan Allah, tapi justru mereka menjatuhkan ya sifat kurang bagi Allahu Rabbul Alamin. Bisa difahami? Ini daripada contoh mereka mengkias at-tamtsil. Begitu juga apa yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, ya menolak sifat turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam, kemudian mereka memakai akal mereka, ya di dunia di sini siang dan di sana malam dan seterusnya. Ya kalau kita mau berbicara para hadirin dan hadirat, memang di tempat kita di dunia ini ada waktu siang, ada waktu malam, kan begitu. Tetapi ada di belahan dunia yang gak ada siang, malam semuanya. Ada belahan dunia yang semuanya siang, gak ada malam-malamnya. Nah ketika Anda ingin menafikan sesuatu, padahal dari sisi makhluk dengan makhluk, saja di sana ada sisi perbedaan. Bisa difahami ya? Seperti yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Dan satu sayap Malaikat Jibril itu bisa menutupi ufuk alam semesta. Nah Malaikat Jibril, beliau, ya kalau besarnya seperti apa yang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sayapnya itu bisa bermalam, bisa siang hari, bisa malam hari, bisa subuh hari dalam satu waktu. Dan itu sangat mudah karena ukuran Jibril sangat besar. Nah itu makhluk, sesuatu mungkin terjadi pada makhluk, bagaimana lagi kepada Allahu Rabbul Alamin. Allah itu fa'alu lima yurid. Bisa difaham ya? Fa'adha minasyirk. Dan ini merupakan bagian dari kesyirikan. Dan berpaling kepada Allah Rabbul Alamin. Wa minadzulm. Jadi bagian dari kezaliman. Karena dia telah menyerupai zat yang maha agung, zat yang maha mulia dengan makhluk yang lemah. Taib. Wa darbul amsal. Dan ini merupakan bentuk memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, wa minal qiyas wal kalam, dan ini merupakan qiyas dan qaul yang dicela oleh para ulama salaf dan mereka mengaibkannya, qiyas-qiyas yang digunakan untuk menafikan sifat Allah, menafikan nama-nama Allah dengan akal-akal dan kiasan-kiasan mereka. Ya, ketika makhluk itu bertempat, maka tempat itu lebih besar daripada makhluk, dan makhluk itu membutuhkan kepada tempat tersebut. Nah, begitu juga kalau Allah nanti kita akan bertempat, maka tempat akan lebih besar dari Allah. Ini semua darbul amsal. Ya, ini merupakan semua adalah ya kiasan-kiasan yang batil, yang mana mereka menyerupai Allah dengan makhluknya. Bisa difahami ya? Jadi kias yang seperti inilah yang dicela oleh para imam salaf. Nah, wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat teman-teman semuanya. Tapi mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan sih. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas materinya kali ini. Ustaz, kalau ingin ada yang bertanya silakan menyampaikan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk, Ustaz. Yang pertama, apakah pembagian perkara agama menjadi perkara furu' dan usul adalah kebid'ahan? Nah, saya pernah dibilangin jangan terlalu keras di perkara-perkara furu' seperti memelihara jenggot dan sebagainya. Baik. Baik. Nam. Baik, pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Baik, saya jawab, apakah pembagian perkara agama menjadi perkara furu' dan usul adalah kebidahan? Nah, ini merupakan ya pembagian yang datang dari Mu'tazilah. Yang tidak pernah dikenal di zaman A'immatus Salaf. Nah, ketika kita mendapatkan ada qaul ulama al-sunnah yang membagi al-usul dan furu, maka itu pertama tujuannya untuk memahami apa yang diinginkan oleh orang-orang ahli filsafat dengan usul dan furu tersebut. Dan yang kedua, terkadang mereka ingin membantah ya qaul pembagian agama usul dan furu. Nah, ketika seseorang mereka membagi agama usul dan furu, maka seseorang jangan terlalu keras dalam permasalahan furu. Baik, sekarang kita ingin bertanya kepada mereka, jelaskan kepada kami secara terperinci dan secara gamblang, mana perkara furu dalam agama dan mana perkara usul dalam agama. Kalau seandainya dikatakan masalah furu' dalam agama, masalah usul dalam agama adalah akidah, adapun masalah usul dalam furu' dalam agama dalam masalah fikih, ya, maka dalam masalah fikih seseorang tidak boleh untuk saling menyalahkan, tidak boleh saling terlalu keras atau lain sebagainya. Tapi sekarang kita tanya, sholat itu perkara usul atau furu'? Mereka akan menjawab, sholat furu' atau usul? Hah? Sholat itu masalah furu' dengan istilahnya mereka, kan begitu? Apa kata Rasulullah? Farkun bainana wa bainum as-salah, faman taraka faqad kafar. Perbedaan di antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Dan siapa yang orang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Dan telah datang dari Syaqiq ibn Abdillah, tidak ada sesuatu yang dipandang oleh para sahabat Rasulullah yang orang meninggalkan sesuatu yang dia dikeluarkan dari Islam, ya, kecuali ketika mereka meninggalkan sholat. Dan para ulama mereka merinci, ya, apa maksud di sini meninggalkan sholat itu bisa keluar dari Islam? Ada sebagian ulama mengatakan, walaupun dia mengatakan wajibnya sholat, tetapi dia tidak mau sholat, dalam keadaan dia bermalas-malasan, dia dikeluarkan dari Islam. Dan ternukilkan dalam mazhab Hambali. Ya, di antara dalil yang sebagai penguat, man taraka salatul asr faqad habita amaluhu. Barang siapa yang seseorang meninggalkan sholat asar, dia telah menghancurkan semua amalannya. Ya, berarti kalau dia sholat maghrib, dia sholat duhur, dia sholat subuh, tapi sholat asar dia nggak sholat, maka hilang semua amalannya. Dan sesuatu yang disifati dengan hilang amalan, itu adalah perbuatan kekufuran. Jelas di sini? Walaupun di sana sebagian para ulama yang lain mengatakan, orang yang meninggalkan sholat, selama dia meyakini akan kewajiban sholat, maka apa? Maka dia masih dikatakan muslim, tapi orangnya fasik, dan dia harus diperangi sampai dia bertaubat dan dia kembali untuk sholat. Ya, jadi mana yang diinginkan furu' oleh kalian? Tolong jelaskan dulu. Kalau seandainya kalian mengatakan furu' itu adalah fikih, hukum fikih, ahkam syar'iyyah seperti sholat. Nah, ini yang telah kita nukilkan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang mereka meninggalkan sholat. Ya, dan diantara kelemahan qaul agama dibagi usul dan furu', mereka tidak memiliki dhabit yang jelas dan gamblang mana yang disebut dengan usul dan mana yang disebut dengan al-furu'. Taib. Datang sebuah hadis di mana ada seorang laki-laki ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan dengan tangan kanannya. Kemudian dia mengatakan, saya tidak mampu makan dengan tangan kanan saya. Ya, akhirnya subhanallah, tangannya tidak bisa lagi bergerak. Dia menyelisih perkara usul bukan masalah furu', tapi hukuman Allah nampakkan di dunia. Iya. Ya, diantara disebutkan oleh para ulama dan ceritanya masyhur, orang-orang yang mereka menolak dan menyelisih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, kita dapatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka begitu mengagungkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dari Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berada di luar masjid, tiba-tiba terdengar dari luar, dari dalam masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an ajlisu, untuk mereka duduk. Padahal Rasulullah sedang menyebutkan tentang masalah duduk, bukan memerintahkan orang untuk duduk. Namun Abdullah ibn Abi Aufa dari jauh beliau duduk. Ya, duduk untuk menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak mengatakan ini furu' atau usul. Oh, kalau furu' enggak masalah, kita bermudah-mudahan saja. Enggak ada. Itu semua adalah bangkai dari bangkai filsafat. Itu bangkai dari bangkai ilmu kalam yang ingin menolak syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Yang berikutnya, Ustaz. Jadi apakah salaf mencela ilmu kalam secara mutlak atau ada ilmu kalam yang diperbolehkan, Ustaz? Wallahu alam bisawab. Ya, kalau seandainya diinginkan ilmu kalam, apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ilmu kalam adalah ilmu yang menjadikan akal sebagai timbangan untuk memahami kebenaran. Ini timbangannya. Kalau seandainya diinginkan ilmu kalam dalam makna ini, maka jelas apa yang kita ketahui dari para imam tussalaf, dari Imam Syafi'i, dari Imam Ahmad, ketika kita membaca kitab Aqidatul Aimatul Arba, mereka mencela ilmu kalam yang seperti ini. Tapi kalau seandainya ada yang inginkan ilmu kalam dengan maksud yang lainnya, ya wallahu alam bisawab, mungkin perlu dijelaskan apa bentuk ilmu kalam yang lainnya tersebut. Tapi kalau seandainya ilmu kalam yang saya sebutkan tadi menjadikan Al-Quran dan Sunnah atau menjadikan akal sebagai timbangan untuk memahami agama ini, ya, akal sebagai dewa, akal sebagai penentu, maka ini jelas adalah qaulun batil yang telah menolak dan telah dibantah oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, pertanyaan berikutnya mungkin terakhir untuk kali ini. Di beberapa hari ada di beberapa kita ada penjelasan dengan dalil akal dan dalil nakal. Apakah direkomendasikan pembagian seperti itu atau sudah cukup saja dengan dalil nakal, Ustaz? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis sebuah kitab dengan judul At-Ta'arud Bainal Aql wan Naql. Dar Ta'arud Bainal Aql wan Naql. Ya, yang intinya maksudnya tidak akan ada pernah saling bertentangan antara dalil yang sahih dengan akal yang sehat. Akal orang-orang yang tidak menyelisih, yang tidak tersyubhati dengan syubhat ahlul kalam, ahlul filsafat, maka akal mereka itu pasti akan menerima daripada dalil itu sendiri. Nah, para ulama kita di dalam banyak pembahasan mereka akan menjelaskan dalil naql Al-Qur'an dan Sunnah. Begitu juga secara dalil akal. Ya, itu dipakai oleh para ulama kita karena Allah Subhanahu wa taala memuji dalam banyak ayat Al-Qur'an al-aql. Afala taqilun? Tidakkah engkau berakal? Oleh karena itu siapa yang mereka merusak akalnya dengan dia mengkonsumsi minuman keras ataukah narkoba, Islam datang dengan hukum yang tegas yang orang tersebut dicambuk karena dia tidak menjaga nikmat Allah yang sangat besar daripada akal tersebut. Namun yang jadi membedakan antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah dalam permasalahan akal, orang Mu'tazilah menjadikan akal sebagai juri, ya, apa yang mencocoki akal, dalil dan Al-Qur'an dan Sunnah diterima, tapi kalau seandainya tidak mencocoki akal, ya, dalil Al-Qur'an dan Sunnah dan Al-Qur'an dan Sunnah tersebut tidak diterima, ditolak oleh mereka. Adapun Ahlussunnah, mereka mengatakan akal adalah untuk membantu untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika akal tersebut bertentangan dengan nas, kita mengambil nas dan kita membuang akal kita. Baik, dan akal yang sehat tidak akan pernah bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan dalil Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materinya kali ini. Padahal masih di dalam perjalanan masih terus yang menyampaikan ilmu kepada kami. Insyaallah kita akan bertemu lagi di hari Ahad nanti pukul 1 hingga 2.30 waktu Jepang atau pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih Ustaz. Insyaallah kita bertemu lagi Ustaz. Kita tutup pertemuan kali ini. Subhanallah bihamdika syadallah ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.